Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd ikhwani wa akhwati fillah, para pendengar Radio Raja maupun para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab. Pada dua pekan yang lalu kita sudah masuk membahas tentang satu kaidah yang tidak kalah pentingnya, yaitu penggunaan kata kam, di mana di sini disebutkan bahwa kam itu ada dua macam. Yang pertama kam al-istifhamiyah, yang kedua kam al-khabariyah. Apa maksud dengan kam al-istifhamiyah dengan kam al-khabariyah? Kam istifhamiyah adalah kata tanya tentang jumlah, kata tanya tentang jumlah. Sedangkan kam khabariyah ini sifatnya adalah informasi, berita, maka dia tidak membutuhkan jawaban. Sedangkan al-istifhamiyah membutuhkan jawaban. Jadi seulang kembali, kam al-istifhamiyah itu membutuhkan jawaban, sedangkan kam al-khabariyah itu tidak membutuhkan jawaban. Dia menunjukkan bimakna kathir, banyak. Ya. Contohnya dalam bahasa kita, betapa banyak kitab yang telah aku baca, betapa banyak orang muslim yang tidak salat. Nah ini, kata-kata seperti ini, itu kan bukan istifham, pertanyaan, membutuhkan jawaban, akan tapi sifatnya adalah informasi, berita. Maka dikatakan kam al-khabariyah. Kam al-khabariyah. Kam musliman, misalnya. Kam min muslimin la yusalli. Jadi apa? Betapa banyak orang Islam tidak sholat. Ini hanya sebagai contoh. Ya. Jadi sini tidak membutuhkan jawaban, hanya sifatnya informasi. Nah sekarang bagaimana membikin dalam kalimat bahasa Arab untuk membedakan antara kam khabariyah dengan kam al-istifhamiyah, yaitu bentuk susunan. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas bahwa kalau kam al-istifhamiyah, maka tamyiznya dia itu mansub. Tamyiznya mansub. Kam kitaban qara'ta. Berapa kitab yang telah kau baca? Itu pertanyaan, bukan informasi. Kam kitaban. Makanya intonasinya pun ketika bertanya dengan informasi, intonasi dan informasi itu berbeda. Jadi kam kitaban istaraita. Berapa banyak kitab yang telah kau beli? Nama itu tamyiznya adalah mansub. Boleh juga dia majrur jika kamnya dimasuki oleh huruf jar. Ini menunjukkan makna adalah harga, ya. Maknanya harga. Bikam kitaban istaraita. Berapa harga kitab yang kau beli? Bikam kitaban istaraita. Atau bikam rialan hadzal kitab, berapa rial harga kitab ini? Bikam rialin hadzal qalamu, berapa rial harga pulpen ini? Jadi tamyiznya jika kam dimasuki oleh huruf jar, yaitu ba, menunjukkan makna harga, maka tamyiznya boleh majrur, boleh dia mansub. Bikam rialan, bikam alfan, bikam alfin, bikam dolaran, bikam dolarin, hadhihi al-haqibat al-haqibatu. Nah, ini terkait dengan kam istifhamiyah. Kam waladan laka? Kam waladan laka? Berapa anakmu? Nah, sedangkan kam al-istif al-khabariyah yang sifatnya informasi, tambisnya dia majrur. Tambisnya majrur. Kam kitabin? Kam kitabin ishtaraitu? Kam kitabin ishtaraitu? Betapa banyak kitab yang aku beli, yang aku beli. Jadi dia majrur. Boleh juga majrur dengan min tamyiznya. Kam min kitabin ishtaraitu? Fil Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak golongan sedikit mampu mengalahkan golongan yang banyak. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, dengan izin Allah. Kemudian kam khabariyah ini dia majrur, dia boleh dimasuki oleh min. Kemudian juga boleh kamnya dalam bentuk mufrad dan jamak. Kam kitabin atau kam kutubin. Kam kitabin qara'tu. Kam kitabin qara'tu. Kam kutubin qara'tu. Nah, ini informasi betapa banyak. Jadi boleh tamyiznya mufrad dan boleh tamyiznya jamak. Sedangkan kam istifhamiyah itu tamyiznya dia mufrad. Akan tetapi di sini jelaskan yang paling masyhur, yang banyak digunakan, yaitu kamnya dalam bentuk mufrad, dan itu ablagh, lebih bahasanya lebih bagus, bahasanya lebih tinggi sastranya. Jadi ablagh, lebih kuat dan lebih bagus bahasanya. Jadi digunakan dengan bentuk mufrad. Kam kitabin, kam qalamin ishtaraitu. Nah, itu kam khabariyah dan kam al-istifhamiyah. Ini materi yang kita jelaskan pada dua pekan yang lalu. InsyaAllah kita lanjutkan. Ini langsung kepada latihan. Latihan penggunaan kata kam istifhamiyah maupun kam al-khabariyah. Nah, di sini kita dituntut untuk mengubah kam al-istifhamiyah kepada bentuk kam khabariyah dengan berdasarkan kaedah yang sudah kita pelajari. Baik, fadhil Ustaz Hasan. Ya. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Mas'ud untuk sedikit memurojaahkan dan mengulang kembali pembahasan yang sudah dimulai pada pertemuan sebelumnya terkait dengan kaidah kam, ya, salah satu isim istifham. Dan kita lanjutkan dari kaidah ini dalam bentuk soal jawab dan latihan agar lebih memperdalam pemahaman kita terkait dengan istifham kam yang bisa dipraktikkan dalam latihan-latihan berikut. Kami langsung berikan kesempatan ini kepada para pendengar dan pemirsa Roja TV di line telepon 0218236543. Kita terima telepon yang pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ummu Fatimah. Ahlan bikum. Di Bekasi, ya. Naam. Baik. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu. Baik, Ustaz. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Baik. Yang hawil, Ustaz. Iya. Sahih. Hawil. Apa itu, Ustaz, kehapus? Kam. Oh. Iya. Hawil kamil istifhamiyati. Kenapa al-istifhamiyata? Hawil kamil istifhamiyata. Limadha al-istifhamiyata? Li'anna maf'ulun biasa. Maf'ul bi? Kam itu sebagai apa? Iya, mudhaf ilaih, Ustaz, apa? Mudhaf ilaih? Naam. Kalau mudhaf ilaih, kenapa dia harus pakai ya'un nisbah? Ini perlu diketahui. Jika isim yang bukan ismu wasfin, yaitu bukan kata kata sifat. Oh. Isim wasab itu adalah isim fa'il. Yang kedua isim maf'ul. Yang ketiga sifatun musyabbaha bismil fa'il. Yang keempat adalah al-ismu tafdil, isim tafdil. Ini termasuk dikatakan ismu wasbin, yaitu kata sifat. Artinya dia bisa digunakan sebagai na'at. Kalau digunakan sebagai na'at, dia bisa dijadikan na'at. Nah, tanpa ada penambahan. Tanpa ada penambahan. Nah. Contoh isim fa'il. Aqilun. Isim fa'il kan daripada aqilun. Iya kan? Fa'ilun. Nah. Ar-rajulul aqilu. Ar-rajulu al-aqilu ghaibun. Apa banyak kan? Nah. Nah, al-aqil itu sebagai apa? Nah. Na'at. Nah. Nah, karena dia isim fa'il. Nah. Isim maf'ul. Ar-rajulu al-madrubu maridun. Ar-rajulu al-madrubu. Maf'ul. Nah, itu sebagai apa? Bukan, itu isim maf'ul. Ya. Dia sebagai na'at di situ. Na'at, ya. Nah. Kemudian sifatul musabbah bismil fa'il. Ya, seperti al-karim. Itu kan sifatul musabbah karena dia sulasi, bukan isim fa'il. Kalau isim fa'il timbangan fa'il. Enggak ada karimun, enggak yang ada karim berarti sifat musyabbah. Ar-rajulu al-karimu maridun. Nah, sifat al-karim itu sebagai na'at. Kemudian isim tafdil, al-afdal. Ar-rajulu al-afdalu maridun. Ya, al-afdal itu sebagai na'at. Ini katakan waspun kata sifat. Nah. Nah, kalau dia bukan kata sifat seperti masdar, nah. Al-istifham, itu kan masdar kan? Istafhama yastafi istifhaman. Aslama yuslimu islaman, itu masdar. Nah. Jika dijadikan na'at, maka dia harus pakai ya'un nisbah. Ya, umpamanya ad-dinu al-islamiyu. Ya. Kalau jadikan na'at. Apabila masdar ya, Ustaz? Iya, masdar itu tidak bisa jadi na'at langsung, harus ada penambahan huruf. Itu apa? Huruf ya, ya'un nisbah namanya. Nah. Jadi dinul islami itu mudhaf ilaih, dinu al-islami. Makanya din enggak mengalif lam. Tapi kalau al-islam jadi na'at, maka apa? Al-ad-dinu al-islamiyu. Sama-sama pakai alif atau enggak sama-sama pakai alif lam? Dinun islamiyun. Nah. Nah, demikian istifham, ya kan? Nah, ini apa? Al-istifhamiyatu ada ya'un nisbahnya. Berarti ini jelas bahwa na'at. Nah. Na'at. Karena kam. Nah, kam ini apa? Maf'ul. Nah, kam digolongkan dia ma'rifah. Makanya al-istifhamiyatu. Oh, kam itu ma'rifah. Iya, digolongkan ma'rifah. Makanya na'atnya pakai alif lam. Al-istifhamiyatu. Ya. Mu'annas ya. Ya, mu'annas. Kena kata, kena yang maksud itu kam kan? Huruf ya. Nah, baik huruf atau isim, sama saja. Kam itu kan isim, isim isfaham. Jadi kata kam, itu digolongkan dia mu'annas. Ya. Isim juga masuk mu'annas, Ustaz? Kenapa? Isim masuk mu'annas. Ya, karena yang maksud kata kamnya. Kam atau kaifa. Nah, kaifa. Al-istifhamiyatu. Kaifa. Nah, kalau jadi kena al-istifhamiyatu. Nah. Ya, digolongkan dia mu'annas. Ya. Baik. Makanya bagaimana ini bacaannya? Hawil kamil istifhamiyata. Yata. Nah, kenapa yata ini na'at? Mana maf'ulnya? Kam. Kam. Ya, maka itu kasih tanda apa? Tanda tansis namanya. Tanda apa? Tanda kutip. Iya. Jadi i'rabnya apa? Lil hikayah namanya. Iya. Baik. Kawil kamil istifhamiyata ima yali la kamil khabariyati. Naam, sahih. Al-khabariyati sama juga al-khabariyati pakai ta marbutah, pakai ya unisbah kan? Nah. Nah, kena sebagai na'at ya. Nah. Al-khabariyati kena kam di sini sebagai apa? Di menempati tempat jar. Jar. Ada ilah. Ya. Iya. Nah. Coba terjemahkan. rubahlah kam istifham yang berikut ini kepada jadi kam istifham itu kam apa kam pertanyaan, yang sifatnya yang pertanyaan yang berikut ini kepada kam yang berikut al khabariyah kam yang sifatnya apa informasi berita iya mubasyir nih taib nah awalan kam riyalan a'taitani nah kam riyalan a'taitani kam riyalan a'taitani nah. Yaitu intonasinya pun harus intonasi bertanya iya kam riyal a'taitani iya apa artinya berapa riyal yang telah engkau berikan kepadaku iya berapa riyal kau berikan kepadaku mana tamyiznya di sini tamyiz riyalan riyalan mansub iya a'taitani taib nanti saya akan tanya i'rabnya nih karena kam itu ya itu tidak apa belum tentu dia mubtada belum tentu dia i'rabnya apa i'rab lain ya nah ini harus dilihat keseluruhan susunan kalimat ini harus dilihat ya taib nah coba dijawab dulu kepada kam al khabariyah kam riyalin a'taitani nah intonasinya itu belum intonasi yang sifatnya khabariyah ya nah. Kam riyalin a'taitani ya kamrialin a'taitani kamrialin a'taitani coba itu kamrialan a'taitani kamrialan a'taitani kamrialin a'taitani beda kan ya beda kan intonasi harus dibedakan iya nang iya coba dengar suara saya nah kamrialan a'taitani nah kamrialan kamrialin a'taitani kamrialin a'taitani jadi ada semacam apa? Bukan ta'ajub ya? Iya. Jadi sifatnya apa? Apa terjemahan yang kedua nih? Berapa banyak uang yang telah engkau berikan kepadaku? Iya. Berapa rial? Berapa rial? Iya. Kamrialan kan? Nah. Kamrialin, kamrialan. Nah. Iya. Berapa rial yang telah engkau berikan iya. kepadaku? Berapa rial telah kau berikan kepadaku? Berapa rial yang telah kau berikan kepada aku? Jadi itu apa? Itu sifat informasi. Ini juga perlu belajar juga ya tentang nagam. Disebut apa? Nagam. Nagam itu apa? Intonasi. Harus juga belajar. jangan informasi yang digunakan untuk bertanya atau bertanya digunakan untuk sifatnya informasi. Iya. Iya itu. Kam khabariyah ya. Nah. Jadi kam khabariyah bagaimana tadi intam yesnya majrur ya. Kam kam kamrialin kamrialin kamrialin a'taitani. Iya. Kalau atau bentuk lain. Yang mana Ustaz? Masih kam khabariyah kan ada dua bentuk ya. Kam min rialin a'taitani. Kam min rialin a'taitani. Kam min rialin a'taitani. Sekarang saya ingin bertanya tentang i'rab ini, kam ini. Ya. Nah, coba diperhatikan. Kam kita kam istifhamiyah dulu. Iya. Sebetulnya sama saja ya. Kam khabariyah dan kam istifhamiyah kalau di i'rab itu sama saja. Iya. Nah, nanti coba ini kita i'rab lah. Kam rialan a'taitani. Yang rialan ya, Ustaz. Iya. Dari kamnya, saya ingin mengetahui kedudukan kam di sini sebagai apa? Kam harfu istifham. Bukan huruf ya, bukan huruf itu isim. Ismu istifham. Nah, ismu al istifham. Mabniun ala sukun. Wa anapa? Rialan. Belum selesai itu. Kedudukan sebagai apa dia? Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul muawwal. Fi mahalli nasbin maf'ul muawwal. Maf'ul muawwal. Nah, karena ada maf'ul muawwal, apa maksud maf'ul? Maf'ul muawwal. Maf'ul yang didahulukan ya, Ustaz. Itu maf'ul muqaddam. Maf'ul muqaddam. Iya. Nah, maf'ul muqaddam. Maf'ul muqaddam. Nanti maf'ul awal nanti maf'ul yang ditakwilkan nanti nih, ditafsirkan. Ya, maf'ul muqaddam. Tapi maf'ul muqaddam ini Dari mana tahu maf'ul muqaddam? Karena sesudahnya ada fi'il ya Ustaz. Fi'il, fi'il apa, mana itu? A'ta. A'ta. Bukankah di situ ada maf'ul bihnya? Maf'ul sani. Betul. Sahih. Nah, ini saya katakan tadi apa? Harus melihat kalimat secara keseluruhan. Di situ ada kata a'ta, yaitu fi'il a'ta. Membutuhkan dua maf'ul bih, dua objek. Nah. Apa arti a'ta? Memberikan. Nah. Berarti yang pertama apa? Orang yang diberikan. Ya. Orang yang diberi, yang kedua sesuatu yang diberikan. Jadi orang yang diberi, kemudian sesuatu yang diberikan. Nah, di sini mana maf'ul pertamanya? Kam. Maf'ul pertamanya. Maf'ul pertamanya yang itu nun wiqayah, Ustaz. Bukan, bukan nun wiqayah. Nun wiqayah bukan maf'ul bih. Maf. Apa arti nun wiqayah? Untuk menjaga. Untuk menjaga fi'il tidak baris kasrah. Ya, Ustaz. Ya, itulah maf'ul pertamanya. Itu apa? Ya mutakallim. Nam ya mutakallim. Dhamir ya mutakallim itu maf'ul pertama. Saya kan? Nah. Nah, engkau telah memberi saya. Berarti saya yang menerima, itu berarti objek pertama yang diberi, yang kedua sesuatu yang diberikan. Ya, objek yang kedua. Apa yang diberikan di sini? Rial, bukan kam ya. Nah, karena rialnya sudah menjadi tamyiz untuk menjelaskan makna kam, maka kam itulah yang menjadi posisi pengganti sebagai objek yang kedua. Maf'ul per ya maf'ul kedua. Objek iya. Nah, kenapa dilukan maf'ul kedua ini? Dari mana tahu maf'ul kedua? Karena dia dijelaskan oleh kata rial. Iya kan? Rial itu adalah sesuatu yang diberikan. Itu objek kedua. Asalnya apa? Kalau bukan bentuk pertanyaan, a'taitani rialan. Iya kan? Iya. A'taitani rialan. Kamu telah beri saya rial. Iya, rial. Rial. Itu kan? Jadi rial itu maf'ul kedua. Lalu rial ini apa? Dijadikan bentuk pertanyaan, maka diduhukan. Ya. Nah, pertanyaannya apa? Dalam bentuk pertanyaan dalam bentuk apa? Jumlah, maka digunakan kata kam. Nah, rialnya ya posisinya sebagai tamyiz. Tidak lagi sebagai maf'ul yang kedua, sebagai tamyiz untuk menjelaskan kam tadi. Jadi kam, kam rialan a'taitani. Nah, itu kam. Jadi kam apa? Ismu istifham mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul awal maf'ul afan maf'ul thani maf'ul thani muqaddam. Maf'ul thani. Iya, maf'ul thani muqaddam. Maf'ul kedua yang dulu kan. Nah, ini harus diperhatikan kalimat secara keseluruhan ya. Nah. Kemudian rialan? Rialan tamyizun. Iya, tadi sudah katakan tamyiz. Bagaimana uraikan jabatan katanya tamyizun? Tamyizun mansubun. Mansubun. Matu nasbi fathatun dhahiratun fi akhir. Fi akhirih. Betul. Kemudian a'tai. A'ta. A'ta. Iya. A'ta fi'il madin. Mabniun. Sudah bersambung dengan domir, gimana ya? Mana domirnya? A'taita. Ya, domir di mana? Mabniun ala alif. Mana alif di sini? Tapi jadi ya, ya Ustaz. Lihat aja. Mabniun ala sukun. Iya, mabniun ala sukun. Fi'il madhi. Naam, Ustaz. Fi'il madhi, ini kita mengulang kembali ya. Jangan lupa itu. Naam, Ustaz. Fi'il madhi, kalau sudah bersambung dengan dhamir, bersambung dengan dhamir, maka ada tiga kemungkinan. Yang pertama, mabni ala al-fathah. Yang kedua, mabni ala sukun. Yang ketiga, mabni ala dhammi. Tiga cuma. Dhammah. Iya, dhammah. Mabni ala al-fathah. Yang kedua, mabni ala sukun. Yang ketiga, mabni ala al-dhammi. Ala al-dhammi. Iya. Nah, mabni ala al-fathah ada berapa tempat? Itu harus diulang kembali. Ini sudah pernah diajarkan. Iya, ada tiga tempat kan? Yang pertama, idza lam yattasil bi akhir syai'. kalau dia tidak bersambung sama sekali, ya artinya apa? Kata fi'il madhi yang belum ada imbuhan akhirannya. Belum apa? Belum ada imbuhan akhirannya. Apa ya? Kataba, jalasa, nah. Iya kan? A'ta. Nah, a'ta. Cuma terkadang fathanya ada kalanya zahir, ada kalanya muqaddarah. Nah, kalau dia zahir, kalau dia huruf apa? Huruf sahih akhir. Nah, kalau muqaddarah, kalau dia mu'tal akhir. Seperti alif kan? A'ta. Huruf akhirnya huruf alif. Fathahnya tidak bisa dilihat, enggak mungkin bisa nampakkan. Maka kita katakan fathah muqaddarah alal alif. Nah. Jadi ketika fi'il belum tidak bersambung di akhirnya, maka mabni fathah. Yang kedua, mabni sukun. Belum, masih ada fathah ada tiga tempat. Yang ketiga apabila bersambung dengan alif itsnain. Alif itsnain. Iya. Seperti apa? Kataba. Kataba. Iya kan? Kataba. Iya. Alif itu alif itsnain sebagai fa'il dhamir. Daraba. Darasa. Jahada. Istaghfara. Nah, itu alif itsnain. Fathah. Di mana fathahnya? Semua alif. Huruf akhir kan istaghfara. Huruf akhir kan ra. Nah. Bagaimana ra-nya? Baris fathah. Istaghfara. Nah, bersama alif, dia fathah. Yang ketiga adalah ketika bersama dengan ta'ut ta'nis as-sakinah. Akalat, darasat, fatahat. Nah, sebelum ta itu kan fathah. Nah, itu mabni fathah. Ya. Lihat aja huruf akhir fi'il. Huruf akhir fi'il. Nah. Ya, itu tiga tempat. Yang kedua, mabni ala sukun. Ya kan? Tiga juga, tiga tempat. Yang pertama, idza tasala bi ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il kan? Darasta, darastuma, darastum. Perhatikan sinnya, bersukun kan? Darasta. Ani a'taita. A'taita. Ianya bersukun kan? Maka memilih sukun. A'taita. Darasta. Fatahta, fatahtuma, fatahtum. Fatahti. Fatahtuma, fatahtunna. Fatahtu. Naf. Itu ta'ul apa? Ta'ul fa'il. Yang kedua, jika bersama dengan nun niswa. Fatahna. Jalasna. Nunnya pendek. Katabna, darasna. Kan mabni sukun sebelum nun kan? Nah, itu mabni sukun. Litisal bin nun niswa. Yang ketiga, idza tasra bina dalatu ala jamatil fa'ilin. Katabna, atisai apa? Kami darasna. Kan baris sukun itu. Ya. Jalas sunnya sukun. Jalasna. Yang ketiga apa tadi barusan? Nah, yang ketiga idza tasra bina bersama dengan na. Domirna. Nah. Domin nahnu kan, nah itu kan pakai alif kan? Iya. Idza tasla bina dalatun ala jama'atil fa'ilin. Yang menunjukkan apa? Pelakunya banyak, jama'ah. Iya. Jama'atil fa'ilin, banyak pelakunya. Nah, ya, ini juga mabni sukun. Mabni ya. Katabna, qara'na, jalasna, darasna. Nah, itu tiga tempat. Nah. Enggak ada tempat yang lain. Yang kemudian yang terakhir apa? Mabni dhamm. Cuma satu tempat. Idza tasla bi waw jama'ah, darabu, akalu. Ya kan istaghfaru mabli al dham huruf akhir lihat fiilnya istaghfara ra kan istaghfaru kan dhamma ra. Nah ini kembali tadi apa ataitani bagaimana i'rabnya jadi atai ata fi'lun madin mabniun ala sukun liittisalihi bi ta'il fa'il ya bersama dengan ta'ul fa'il ya atau kalau apa ta'il mutaharrika ta mutaharrika ta yang berharakat وفاعله نعم التاء التاء نعم تاء الفاعل ضمير ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل ya jelaskan sudah disebutkan dari تاء الفاعل jelas fa'il kan iya kemudian nun nun الوقايه terus الياء الياء sebagai apa mansub langsung mansub sebenarnya. Kenapa mansub? Dia mabni, mabni. Kalau sudah mansub berarti dia mu'rab. Oh iya. Iya, istilah harus kita paham. Yeah. Istilah mansub, marfu, majrur itu mu'rab. Kalau untuk mabni tidak ada istilah mansub, tidak ada istilah marfu dan majrur. Al-ya' dhamirun. Ya ya'ul mutakallim. Ya al-ya'u ya'ul mutakallim. Dhamirun. Ya dhamir itu. Nah. Bukan huruf. Dhamirun. Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih maf'ulun bih iya maf'ul awal iya maf'ul bih al awal iya nah itulah apa syarat mi'rab demikian juga kam apa? Kam? Kam ismu istifham. Naam, kam riyalin, iya kan? Nah, nah, kam riyalin atau kam min riyal. Riyalin. Nah. Taib. Nah, taib, demikian saja. Ya, nah, Ustaz, alhamdulillah. Nah. Mudah-mudahan nempel Ustaz. Taib, ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallah khair mu Fatimah, terima kasih. Alhamdulillah untuk nomor satu dan beberapa kaidah yang terkait di dalamnya sudah dijelaskan pada saat ini juga oleh Ustaz terkait dengan fi'il madhi dan beberapa bentuk mabni fi'il madhi sudah kita dapatkan informasi terbaru sebagai murojaah. Kita berikan kesempatan yang kedua di line telepon 021-823-6543. Silakan. Taib, kita angkat telepon yang kedua. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Dengan Surya di Kelapa Nunggal. Ahlan akhi Surya, masyaallah. Salam, barakallahu fiik. Barakallahu. Baik, ahlan wa sahlan. Tafadhal ya akhi al-karim. Rakam 2 ya, Ustaz. Inam, rakam 2. Kam taliban ghaba al-yawma? Naam, kam taliban ghaba al-yawma? Apa artinya? Berapa siswa yang tidak hadir hari ini? Iya, berapa siswa atau mahasiswa yang gaib hari ini, yaitu absen hari ini. Taib, terus bagaimana ininya? Kam khabariyah? Kam talibin ghabal yawma. Apa? Kam? Kam talibin ghabal yawma. Kam talibul? Kam talibin ghabal yawma. Talibin. Min talibin, ya. Kam talibin ghabal yawma. Bagaimana intonasinya itu? Kam talibin ghabal yawma. Nah, jadi jangan intonasi ujungnya bertanya ya. Jadi intonasi sifatnya bukan bertanya. Nah, kam talibin ghabal yawma. Ya. Jadi yawma ke, apa di akhirnya tidak direndahkan tapi agak ditinggikan suaranya. Iya, menunjukkan bahwa perbedaan antara kam istifhamiyah dan kam al-khabariyah. Atau kam min talibin ghabal yawma. Ya, kam min talibin ghabal yawma. Betapa banyak, ya kan? Betapa banyak mahasiswa yang tidak hadir. Nah, itu kam sifatnya khabariyah. Jadi kena kam itu menunjukkan lil apa? Kathra, tadulu ala kathra. Jadi betapa banyak, bisa kita terima seperti itu. Betapa banyak mahasiswa yang tidak hadir hari ini. Ya. Terjemahan itu yang saya lihat lebih tepat ya untuk kam khabariyah. Ya, bukan berapa terjemahan, tapi apa? Betapa banyak. Itu terjemahan lebih tepat. Ya. Kalau berapa banyak, itu kam istifhamiyah. Menunjukkan apa? Menunjukkan makna apa? Jumlah ya. Bertanya tentang jumlah. Jadi kam khabariyah, betapa banyak. Ya. Taib. Nah, saya tanya ini. Kam ini sebagai apa? Kedudukannya. Iya. Mubtada, Ustaz. Mubtada, taib. Dari mana antum tahu itu mubtada? Isim awal jumlah. Gimana? Karena isim yang ada di berada di awal jumlah. Isim di awal jumlah, taib. Itu jawaban pertama ya, bagus ya. Karena kam itu isim ya, terletak di awal jumlah. Kita tadi tahu bahwa belum tentu isim di awal jumlah itu dia sebagai mubtada. Kalau tadi sebagai maf'ul tsani. Nah, sekarang dari mana juga antum bisa mengetahui bahwa itu dia mubtada? Di samping jawab pertama tadi. Itu betul. Pertama, karena dia isim terletak di awal jumlah. Nah, karena mubtada itu letak di awal jumlah. Nah, tapi perlu penjelasan lebih lanjut lagi. Yaitu belum tentu isim di awal jumlah itu i'rabnya pertama. I'rabnya apa? Mubtada. Nah, terbukti i'rab yang pertama tadi apa? Sebagai maf'ul yang kedua. Nah, Ustaz. Ghaba tidak membutuhkan maf'ul. Ahsanta barakallahu fiik. Karena ghaba itu adalah fi'il fi'lun lazimun. Fi'il apa? Lazimun itu fi'il yang lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Jadi fi'il lazim adalah fi'il laisa lahu maf'ul bi atau fi'il la la yata'adda atau la yansib maf'ul bi mubasharatan. Atau dia tidak menasabkan fi'il, tidak menasabkan maf'ul secara langsung. Ya, itu dikatakan fi'il lazim. Kena ada fi'il seperti bahasa ya. Bahasa dia tidak menasabkan maf'ul walaupun ada objek sebetulnya dalam bahasa Indonesia kan. Nah, saya mencari kitab. Ya kan? Saya mencari kitab. Mana objeknya? Kitab kan? Tapi dalam kalimat bahasa Arab dia tidak mansub secara langsung oleh bahasa. Justru harus pakai an. Bahastu anil kitabi. Nah, itu maknanya bahasaan itu merupakan satu kesatuan ya. Bahastu anil kitab. Berarti kitab ini tidak mansub. Dia majrur dengan an. Maka bahasa ini digolongkan apa? Fi'il lazim. Karena dia tidak menasabkan maf'ul secara langsung. Kalau menasabkan maf'ul secara langsung, contohnya apa? Katabtu darsa. Nah, sedangkan bahasa butuh kata bantu huruf jar itu an. Nah, atau tidak ada objeknya seperti tadi kan ghaba, enggak ada objeknya. Qama berdiri enggak ada objek, kharaja keluar tidak ada objeknya. Zahaba pergi tidak ada objeknya. Nah, berarti apa? Nah, karena di sini fiilnya apa? Lazim tidak ada objeknya. Ya, berarti menunjukkan bahwa kami ini sebagai apa? Mubtada. Sahih. Masyaallah. Ahsanta. Nah, coba i'rabkan ini. Kam? Iya. Ismu istifham. Iya. Bunyul al-sukun. Iya. Fi mahali raf'in mubtada'un. Iya, sahih. Fi mahali raf'in mubtada'un. Qaliban. Iya. Tamyizun. Tamyizun. Alamat nasbihi. Al-fathatu al-zahiratu fi akhirih. Iya, sahih. Naam. Ghaba nun madin mabniyun ala al-fathi. Fa'ilu dhamir mustatirun taqdiru huwa. Iya, sahih. Huanya kembali ke mana? Ya, ya'udu ila kam. Ya'udu ila talib. Iya. Bisa juga ya'ud kepada kam. Iya. Bisa, boleh kembali pada kam. Iya. Karena kam ini dijelaskan oleh kata talib. Iya. Terus al-yawma zarfu zaman. Iya, zarfu zaman mabni alal fathi. Kenapa dia mabni? Yaum ini mabni atau mu'rab? Al-yawma mu'rab. Kalau dia mabni, dia permanen, enggak berubah seperti al-an ya, al-ana. Tidak ada al-anu, tidak ada al-ani. Walaupun masuk huruf jar, min. Minal ana. Tidak ada, bukan minal ani. Minal ana. Ya kan? Nah, itu berarti al-ana itu apa? Mabni. Nah, kalau al-yawm, itu apa? Itu dia mu'rab. Zaman, nah. Mansubun, wa'alamantun nasbihi, fathatun zahiratun. Nah. Fi akhirihi. Fathun zahiratun fi akhirihi. Terus, selesai. Irabnya wa jumlatu fi'liyatu minal fi'li wa fa'ili fi mahali raf'in khabaru mubtada'in. Iya. Wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi fi mahali raf'in khabarul mubtada'i. Atau al jumlatu al fi'liyatu fi mahali raf'in khabarul mubtada'i. Ya, masya Allah. Sahih. Barakallahu fik. Barakallah. Ya. Mau nanya? Ya. Khawil kam al-istifham niyata yang instruksinya. Al-istifham niyata itu gak bisa jadi badal ya, Ustaz? Yang mana? Yang instruksi. Khawil kam al-istifham niyata. Khawil kam. Al-istifhamiyata. Ya. Badal dari mana? Posisinya enggak bisa jadi badal itu ya. Istifhamiyata. Iya. Oh enggak. Iya. Kalau istifhamiyata tidak perlu pakai ya'un nisbah. berarti istifhamah itu. Al-istifhamu, al-istifhamah. Iya kan? Enggak perlu pakai ya unisbah. Nah, di sini kenapa harus pakai ya unisbah? Berarti dia sebagai na'at. Maka lihat dalam skema itu kam al-istifhamiyatu. Ya, kam al-khabariyatu. Situ ada harakatnya. Ya. Ya, memang kam ini dia tuh isim apa? Isim mubham ya. Isim mubham. Ya. Mafhum? Halo? Dia apa? Isim apa? Isim mubham. Maka dia termasuk isim yang apa? Isim lafaz, isim yang umum ya. Maka dia bisa mudhaf kepada wa padahal dia bisa mudhaf seperti kam apa khabariyah kan, kam kitabin. Nah, kitab itu sebagai mudhaf ilaih. Bisa dijadikan apa, kam al istifham itu sebagai na'at. Nah, karena kam ini sifatnya apa, dia mubham, bisa dianggap dia ma'rifah, bisa dianggap dia nakirah, dia mubham. Iya, betul. Makanya kalau kam khabariyah itu, kalau dia majur itu sebagai mudhaf ilaih. Kam kitabin qara'tu. Nah, kam kitabin, apa i'rab kitabin itu mudhaf ilaih. Kamnya sebagai mudhaf. Nah. Jadi dia tidak ma'rifah murni dia. Kalau ma'rifah murni enggak bisa jadi apa? Enggak bisa jadi mudhaf. Ya. Mafhum ini karena dia apa? Kata mubham. Ya. Baik, barakallahu fik. Nah. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Sorry ya. Barakallahu fikum. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, bagi Anda yang baru bergabung dalam pelajaran bimbingan bahasa Arab jilid ketiga, dan kita sudah memulai memasuki ke latihan dalam kaidah kam di halaman 128, dan kita berikan kesempatan kembali untuk telepon yang ketiga. Di nomor yang ketiga, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ummu Abdillah di Solo. Barakallahu fiik. Naam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Al-Thalith. Kam sa'atan nimta? Kam sa'atan nimta? Iya. Kam sa'atan nimta? Iya. Terjemahnya? Berapa jam kamu telah tidur? Nah, berapa jam kamu telah tidur? Taib. Sekarang jadikan kam khabariyah. Kam sa'atin nimta? Kam sa'atin nimta? Kam min sa'atin nimta? Nah, kam min sa'atin nimta? Ya. Atau kam sa'atin? Kam sa'atin atau kam min sa'atin nimta? Ya. Betul. Ahsan. Nah, sekarang coba di i'rab ini ya. Kam ini sebagai apa di sini? Maf'ulun bi, Ustaz. Maf'ul bi. Dari mana tahu maf'ul bi? Karena nimta jumlah fi'liyah, nimta. Nimta. Memang kata nimta itu butuh maf'ul. Iya, Ustaz. Nimta kamu telah tidur. Nimta fi'il fa'il. Memang kata nimta itu nama butuh objek. Ha? Saya tanya, apakah nama itu fi'il muta'addin atau fi'il lazim? Nama itu lazim ya, Ustaz, ya. Ini menjawab atau bertanya? Nama lazim. Lazim, ya Om. Lazim itu bukan fi'il muta'addi. Tidak ada objeknya. Nama itu tidur, bukan menidurkan. Iya. Ini apa? Tidur. Kalau menidurkan, nawwama yunawwimu. Pakai timbangan apa? Fa'ala. Itu menidurkan. Ini nama. Ya namu. Nama. ketika bersama nita ya, karena ini fi'il ajwaf, maka nimta. Nimta. Jadi kamu mubtada asalnya. Kamu mubtada. Dari mana kamu itu mubtada? Nah, kalau fi'il lazim. Nah, ini lagi-lagi perlu cermat. Lihat tamyiznya. Tamyiz sa'atan itu bentuk apa itu? Tamyiz sa'at bentuk. Sa'atan itu bentuk kata apa ini? Sa'atan, tamyiz. Enggak, saya bukan tanya kedudukannya, saya tanya bentuk kata sa'atan ini bentuk kata apa ini? Sa'atan ini. Berapa jam? Ya, jangan diterjemahkan berapa jam. Tinggalkan kata kamnya. Saya tanya kata kam apa kata sa'ah sendiri. Kata sa'ah itu sendiri bentuk apa kata sa'ah ini? Isim apa itu? Dzaraf. Nah, barakallahu fi. Itu dzaraf. Itu dzaraf. Coba kita kembali posisi sa'ah ini tanpa bentuk pertanyaan. Nimta sa'atan. Nimta sa'atan. Apa arti nimta sa'atan? Telah tidur. Kamu telah tidur satu jam. Satu jam. Iya. Jadi sa'atan. Nah itu apa? Sebagai dzaraf. Iya, sebagai dzaraf. Karena sa'atan itu dzaraf. Maka itu berarti kam ini sebagai dzaraf. Ya, karena tamyiznya ada ismu dzarfin, isim dzaraf. Jadi belum tentu dia mubtada ya, belum tentu dia mubtada. Ya. Nah, ini harus dikuasai. Jadi kam apa i'rabnya tadi? Coba di'rabkan kam. Kam. Naam, ismu istif'amin. Naam. Mabni al-sukun fi mahalli nasbin zarfu naam, zarfu zaman. Dari mana tuh zarfu zaman? Tamyiznya yang menjelaskan sa'atan. Iya. Jadi ini apa? Naib an-dharaf. Naib an-dharaf. Jadi ini naib dharaf. Jadi tetap dia irab dia sebagai dharab. Ya. Dari mana tahu irab jadi dharab? Karena tamyiznya adalah bentuk dharab. Ya. Jadi kam ismu istifham mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin. Dharfu zaman. Yaman. Ya. Kemudian sa'atan. Sa'atan badal. Naam. Sa'atan tamyiz bukan badal. Tamyiz ya. Tamyizun. Nah. Tamyizun. Mansubun. Mansubun. Iya. Alam sunasi. Fathatun zahiratun fi akhirihi. Nah, fathatun zahiratun fi akhirihi. Iya. Terus nimta. Nah, nimta. Fi'il madhi. Nah, fi'il madhi. Mabni al-sukun. Betul. Nah. Litisali bita'il mutaharrik. Bersama dengan apa? Ta mutaharrik. Ta. Domir mutasil. Iya. Ta. Domirun mutasilun. Mabni al-fatha fi mahali rafin. Fa. Fa'il. Ya. Fa'il. Iya. Taib. Coba saya tanya ya. Saya tanya. Masih guna kata kam ini. Nah. Yaitu. Kam sa'atan fil haqibah? Atau kam sa'atan ishtaraita? Kam sa'atan, masih gunakan kata kam ini. Harus bisa membedakan apa? Masih kita menggunakan kata sa'ah ini. Kam sa'atan ishtaraita? Kam itu sebagai apa? Ishtaraita. Apakah dharab? Maf'ul bi. Nah, maf'ul bi. Karena di sini sa'ah ini adalah, yang ditanya adalah berapa buah jam. Bukan ditanya adalah jam apa 60 menit. Nah, berbeda dengan tadi kam sa'atan nimta. Nah, itu sa'ah di sini adalah menit. Jam 60 menit, kan gitu kan? Nah, sementara contoh yang saya ajukan tadi apa? Kam sa'atan ishtaraita itu adalah berapa buah jam. Nah, maka kam di sini apa? Bukan dharaf, tapi apa? Maf'ul bih, muqaddam. Nah, kenapa tahu maf'ul muqaddam? Karena kata ishtara membutuhkan objek. Butuh maf'ul bih. Di situ tidak ada maf'ul bih-nya. Iya. Ya. Kemudian saya bikin pertanyaan lagi. Masih kam. Kam sa'atan fil haqibah. Apa artinya? Mubtada. Betul. Mubtada. Dari mana tahu mubtada? Karena fil haqibah itu sebelum jumlah jar majur tidak mungkin dia menjadi khah, menjadi mubtada. Nah, dia bisa menjadi khabar. Makanya kam ini apa? Sebagai mubtada. Sa'atan di sini ada juga menunjukkan apa? Buah jam. Berapa buah jam? Di dalam tas. Nah ini apa beberapa uslub. Jadi kam itu tidak selamanya mubtada, tidak selamanya dia maf'ul bih, ya. Nah. Baik, ahsan barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Ummu Abdillah di Saleh barakallahu fik. Tapi masya Allah sudah tiga nomor terbahas dan terjawab. Perlu diulangi kembali atau kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, Ustaz? Ya memang apa masalah kam ini memang penting, ya, sangat penting. Ya kalau sudah ya, memang harus kita mengetahui lah uslub dan susunan secara keseluruhan, ya, agar tidak salah dalam memahami, ya, agar tidak salah juga menerjemahkan. Ya. Yang nanti, salah dalam mengucapkan. Oh, dalam salah juga mengucapkan, ya, betul. Intonasi dan betul. Sebagainya. Ya, nanti seperti kam sa'atan, nanti dikira sa'at itu apa? 60 menit begitu. Belum tentu bisa jadi sa'at itu adalah bendanya. Nah, iya. Nah, yang mana makna benda, makna yang mana makna apa? Waktunya. Waktu. Nah, itu harus dilihat secara keseluruhan. Nah, ya, dari awal sampai akhir jumlah harus dilihat. Nah, baik, mungkin gini, ya, mungkin waktu ini kita coba angkat. Kita minta mereka bikin apa kalimat jumlah istifham dulu, ya. Iya. Nanti baru diubah kepada kam khabariyah. Nah, ya. Masya Allah, Hasan. Ya. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita lanjutkan dari bentuk latihan baru yang langsung diminta dari Ustaz, yaitu terkait dengan penggunaan kalimat kam dalam bentuk kalimat yang sempurna. Dalam bentuk kalimat yang sempurna untuk kam istifhamiyah kemudian dirubah dengan menjadi kam khabariyah. Silakan bagi Anda yang ingin mencoba di line telepon 021-823-6543. Kita angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Aisyah di Blitar. Ahlan Abu Aisyah di Blitar. Silakan. Ahlan wa sahlan. Ya Abu Aisyah. أهلاً بكم يا أستاذ. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. كيف الأسرة؟ طيبون؟ الحمد لله. طيب تفضل يا أخي الكريم. بارك الله فيك. فيكم بارك الله. هاتي جملة لكم؟ الاستفهامية وكم خبرية؟ جملة؟ يا نعم جملة. هاتي كم الاستفهامية بعد ذلك؟ غير إلى كم الخبرية كم كتبا قرأت نعم di sini sudah dijelaskan bahwa kalau kam istifhamiyah itu tamyiznya bentuk apa? Mufrad. Bentuk mufrad. Kalau kam khabariyah boleh bentuk jamak. Ya, cuma mufradnya lebih apa? Ablagh, lebih bagus bahasanya. Ya, sastranya lebih tinggi. Kam kitaban qara'ta? Nah. Kam kitaban qara'ta? Taib, kam kitaban qara'ta? Taib, di sini kam itu sebagai apa di situ? Kalau diuraikan jabatan kata sebagai apa di situ? Apakah sebagai mubtada? Sebagai mubtada. Mubtada. Yakin? Taib. Perhatikan fiilnya. Apa fiil tadi? Kam kitaban qara? Qara'ta. Qara'ta. Taib, kata qara'a, apakah fiil muta'adi atau fiil lazim? Qara'a lazim. Lazim. Tidak ada objeknya, tidak ada maf'ul bihnya. Naam. Apa arti qara'a? Membaca. Membaca. Berarti yang dibaca? Muta'addi berarti. Muta'addi. Iya, makanya kalau kita bikin kalimat qara'tul qur'ana. Iya kan? Naam. Nah. Qara'tul kitaba. Jadi al-Qur'an, al-kitab itu maf'ul bihnya. Dia menasabkan secara langsung. Tidak ada perantara kata bantu huruf jar, enggak. Maka dia dikatakan fi'il muta'addi. Kalau fi'il muta'addi dia harus butuh objek. Sekarang mana objeknya? Kam kitaban qara'ta. Di situ hanya ada fi'il fa'il ya. Nah, itulah kam itulah sebagai objek didahulukan. Ya, kenapa didahulukan? Karena istifham. Kalau mau disusun apa aslinya? Qara'ta. Qara'ta kam kitaban. Ya kan? Qara'ta kam kitaban. Tapi pertanyaan tidak boleh letak di akhir. Dia harus letak di awal. Nah, kebetulan dia sebagai apa? Maf'ul dulukan. Dari mana tahu maf'ulnya? Dilihat apa? Dilihat fi'il. Bahwa fi'il itu butuh objek. Yang kedua, lihat tambyiznya. Tambyiznya adalah dia sebagai objek. Sebetulnya maf'ul daripada qara'a. Jadi asalnya apa? Qara' ta kitaban kan itu. Qara'ta kitaban. Nah, bentuk pertanyaan kam kitaban qara'ta. Nah, ini kam itu bukan mubtada tapi kam sebagai maf'ul bih muqaddam. Ya. Baik. Coba diubah menjadi apa? Kam khabariyah. Kam kutubin qara'ta. Kam kutubin qara'ta. Iya. Kam kutubin qara'ta. Berapa kitab yang telah kau baca? Artinya betapa banyak kitab yang telah kau baca. Itu maksudnya. Atau bentuk mufrad. Kam kitabin qara'ta. Kenapa dia mansub? Kam kitabin qara'ta. Kalau khabar itu tambisnya majur kan? Kam kitabin qara'ta. Atau majur dengan min. Gimana? Kam min kitabin qara'ta. Nah, kam min kitabin qara'ta. Jadi intonasinya pun bukan intonasi bertanya ya. Kam min kitabin qara'ta. Lebih kurang begitulah intonasinya. Baik, masyaallah. Ahsan, barakallahu fik. Wassalamualaikum warahmatullahi. Jazakumullah khair Bu Aisyah di Blitar. Iya. Dan barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah sudah dicoba oleh Bu Aisyah di Blitar untuk memberikan sebuah kalimat kam istifhamiyah dan juga dirubah dalam bentuk kam khabariyah. Masih kita berikan satu kesempatan terakhir, silakan di 0218236543 bagi pendengar dan pemirsa Radio TV yang ingin mencoba untuk menggunakan kalimat kam ini dalam sebuah jumlah mufidah, silakan. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Mu Abdillah, silakan. Ya, masya Allah. Nam tafadhal ya Umar Abdillah. Ya. Kam mudarrisan fil fasli. Kam mudarrisan fil fasli. Kam mudarrisan fil fasli. Intonasinya bertanya, kam mudarrisan fil fasli? Ya, taib. Nah, ni kam ini sebagai apa ini sini? Mubtada. Mubtada. Dari mana tahu? Fil fasli khabar. Fil fasli itu syibul jumlah jar majrur. Ya, jelas dia sebagai khabar, tidak bisa bagi mubtada ya. Ya, di sini kamnya sebagai mubtada, betul. Nah, sekarang ubah menjadi apa? Kam khabariyah. Kam mudarrisin fil fasli. Nah. Atau kam min mudarrisin fil fasli. Kam mudarrisin fil fasli. Kam mudarrisin fil fasli. Kam min mudarrisin fil fasli. Kam mudarrisin fil fasli. Kam min mudarrisin fil fasli. Nah, itu kam apa? Kam khabar ya, tidak membutuhkan jawaban. Ya. Artinya apa? Berapa banyak guru yang di kelas? Ya. Ya, betapa banyak itu maksudnya ya? Betapa banyak guru. Ya, betapa banyak guru di kelas. Di kelas. Ya. Bukan di, bukan apa? Menanya tentang jumlah guru, ya. Kalau jumlah guru itu kembali pada kam istifhami ya, pertanyaan. Taib, masya Allah. Masih ada contoh lagi? Kam qalaman ishtaraita. Naam, kam qalaman ishtaraita. Ya. Nah, ini kam sebagai apa? Untuk maf'ulun bi. Maf'ul bi. Kenapa? Karena ishtaraita membutuhkan maf'ul. Iya, karena ishtara itu membutuhkan maf'ul. Di situ tidak ada maf'ul disebutkan, berarti maf'ulnya didudukan. Iya, betul. Ini sebagai apa? Sebagai maf'ul bih muqaddam. Muqaddam. Ya. Taib, ubah menjadi apa? Kam khabariyah. Kam qalamin ishtaraita. Kam qalamin ishtaraita. Atau kam min qalamin ishtaraita. Nah, kam min qalamin ishtaraita. Atau jama' kam aqlamin. Aqlamin. Kam aqlamin ishtaraita. Iya. Betapa banyak pena yang telah kau beli. Taib, masya Allah, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik. Assalamualaikum. Jazakallah khair, Abdillah Isola, barakallahu fik, jazakallah khair. Alhamdulillah, sudah ada dua contoh yang disebutkan oleh pendengar kita, Abu Aisyah dan juga Umu Abdillah. Barakallahu fikum. Kami akan angkat juga beberapa contoh dari pesan singkat saja. Iya. Taib, di antaranya dari pendengar kita, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kam sufatan qara'ta al-kitaba? Istifhamiyah. Kam sufatan qara'ta al-kitaba? Naam, kam sufhatan. Kam sufhatan. Kam saf kam sufhatan qara'ta kitaba? Nah, ini bentuk kata kalimat ini kurang tepat ya. Karena kam di situ yang ditanya itu adalah halamannya, berapa halaman yang kau baca. Iya. Karena qara'ta itu tidak membutuhkan dua objek ya. Tidak membutuhkan dua objek. Jadi kalau kita kembali kepada kalimat sempurna bukan pertanyaan apa? Qara'tu al-kitabah. Nah. Atau qara'tu thalatha safahat. Nah. Ya, ini kalau tentang jumlah halaman ya. Qara'tu thalatha safahatin min hadzal kitab. Nah. Ya. Jadi kalau kam safhatan qara'tal kitaba, ini kalimatnya saya melihat apa? Tidak tepat ya. Sure. Kenapa? Karena yang ditanya itu maf'ulnya sudah ada, itu safha. Kam safhatan, ikan itu yang dibaca kan? Kok ada maf'ulnya al-kitab setelahnya? Ya. Seharusnya apa? Kam safhatan qara'ta min hadzal kitab. Nah, pakai min setelahnya. Yaitu minata untuk menjelaskan bahwa halaman dari kitab tersebut. Ya. Jadi yang tepatnya apa? Kam safhatan qara'ta min hadzal kitab. Bukan kam safhatan qara'ta hadzal kitab. Ya. Jadi pakai min. Sahaja. Ya, min. Karena itu untuk menjelaskan ya. Lil bayan. Ya. Jadi kam safhatan qara'ta min hadzal kitabi. Jadi kam ini posisinya sebagai maf'ul muqaddam. Ya. Nah, kalau dikembalikan kembalikan kalimat sempurna apa kalimat biasa bukan pertanyaan? Ya, Bapak apa? Qara'ta safhatan min hadzal kitab. Kan gitu. Kam qara'ta safhatan min hadzal kitab. Kamu telah membaca satu halaman dari kitab ini. Enggak bisa dikatakan apa? Qara'ta safhatan al-kitabah. Qara'ta safhatan al-kitabah. Yang tepatnya apa? Kam qara'ta safhatan min hadzal kitab. Nah, kalau demikian juga pertanyaannya. Tinggal pakai kam. Kam safhatan qara'ta min hadzal kitab. Baik, jazakumullah khairah. Barakallahu fik. Dan demikian pendengar yang menyampaikan contohnya sedikit diperbaiki terkait dengan jumlah kalimat yang dibuat. Barakallahu fikum. Taib, ada satu contoh kembali. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Taib, kam sayaratan ishtaraita? Sahih, kam sayaratan ishtaraita? Sahih. Kemudian dirubah, kam min sayaratin ishtaraita? Naam, kam min sayaratin ishtaraita? Nah, ini ya, intonasinya seperti bertanya ya. Khata' min indi nafsi. Khata' min indi nafsi. Jadi intonasinya apa? Intonasi informasi. Kam min sayyaratin istaraita? Naam. Iya. Memang agak kalau enggak dibiasakan ya, karena kita jarang membiasakan. Subhanallah. Maka intonasinya pun lari kepada pertanyaan. Baik, alhamdulillah. Cukup insyaallah untuk kesempatan malam ini dari beberapa pertanyaan dan sebagai ikhtitam silakan. Baik, jazakumullah khair jazaa. Insyaallah pekan depan kita masuk pada latihan yang kedua. Ini kelihatannya sebaliknya daripada latihan yang pertama. Barakallahu fikum jami'an. Coba antum ulang-ulang kembali latihan yang sudah kita jawab agar untuk memantapkan ya, supaya tidak apa hilang ya. Baik, barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.